بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن. Tiga kali jelas sekali bahwa secara apa mungkin ilmu tentang apa objin ya, jelas sekali bahwa tiga kali masa haid atau masa suci itu cukup untuk menyatakan bahwa rahim perempuan sudah bersih dari yang sebelumnya atau memang dia sedang hamil. Kalau tiga bulan itu berapa minggu berarti ya? Tiga kali empat. Berapa? 12. 12 minggu itu kira-kira udah kelihatan enggak? Hah? Sudah melendung dikit lah ya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Disinilah etika seorang mukminah. Karena konsekuensinya akan ada di dunia sampai ke akhirat. Sekaligus juga sebetulnya, ini secara ringkas dulu saya sampaikan, disinilah perbedaan perempuan muslim yang berpegang pada syariat dengan perempuan-perempuan di dunia ini. Ganti laki baru satu minggu cerai, kawin lagi, berisik lagi, ribut lagi, cerai lagi minggu depan, kawin lagi. Ini berbicara tentang kehormatan fitrah seorang perempuan mukminah yang enggak gampang kawin lagi, jelas? Jadi batasan salah satu kuru ini bukan cuma dari sisi rahim yang mesti jelas positioningnya saat itu, apakah kosong benar atau memang sudah isi. Dan tidak boleh si perempuan ini menyembunyikan itu. Kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari, dan ini semua terkait dengan kehormatan seorang mukminah yang dibimbing dengan syariat Islam. Coba kalau lihat agama-agama lain atau orang-orang sekarang nih di barat itu habis cerai kira-kira berapa lama mereka? Tergantung kan ya. Kalau memang alam ini cerai ribut besok, mereka punya aturan nggak kira-kira? Ada nggak aturannya? Batasannya minimal berapa lama? Disinilah kehormatan seorang mukminah yang fitrahnya sedang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disinilah sebetulnya nilai moralitas agama kita, dan beruntunglah kita punya Islam, punya Al-Quran, kita mendapatkan bimbingan ilahiyah yang manusia pun ini kalau disuruh menentukan batas itu pasti pusing. Dan inilah rahasia ilahiyah di balik syariat kita, bagaimana wanita-wanita mukminah juga memberikan rasa aman bagi calon-calon suami yang akan melamarnya itu. Dan dia bukanlah tipe perempuan yang gampang kawin, cerai, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Bahkan belum tiga bulan sudah hajar bleh gitu. Waliyadzubillah. Wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalik in aradu islahan. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, masa iddah itu. Ini secara sekilas dulu garis besarnya. Jadi di masa iddah selama tiga kuru, tiga masa haid atau tiga masa suci. Kalau yang perempuan sini pilih yang mana? Tiga kali masa suci atau masa haid? Nah, saya mau dengar dulu yang nunduk-nunduk pakai tangan aja jawabnya. Yang maunya tiga kali masa haid angkat tangan. Yang maunya tiga kali masa suci angkat tangan. Kok absen semuanya? Jadi di dalam syariat diantaranya, istri tidak boleh diceraikan dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, dalam kondisi hamil, tidak boleh. Jadi diantara pendapat fuqaha, ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah tiga kali masa suci. Sebab ketika haid perempuan juga tidak boleh ditolak dalam kondisi normalnya. Nah karenanya tidak ada perbedaan pendapat sebetulnya. Kalau mengatakan misalnya tiga kali masa haid, ya, enggak menunggu suci dulu, tiba-tiba ada yang ngelamar nih di haid ketiga, pasca cerai, terima apa jangan? Pada abstain semua ya. Saya kasih kasus deh. Ada janda. Ya, sekarang sedang haid yang ketiga kalinya setelah ketok palu dari pengadilan agama, dari pengadilan. Kemudian ada yang melamar, tapi cuma punya waktu hari ini, sebab besok dia mau lanjutin kuliah S3-nya. Dikasih kasus gini langsung tiga kali masa haid, saya yakin ya. Mungkin kamu bilang, oh maaf bang, aku lagi masa iddah, aku bermazhab tiga kali masa suci. Oh ya kalau itu gak jadi gitu. Atau Anda bilang, maaf bang, saya masanya ambil pendapat yang mengatakan masa haid gitu kira-kira. Ya terserah mau ambil yang mana. Ini juga bagian daripada elastisitas kita, kemudahan dalam beragama. Ya, so kalau suruh nunggu satu minggu lagi keburu pergi, gimana, ikat dulu apa jangan nih? Gini aja deh bang, khidbah dulu lah kan gitu. Aduh, ngomong sama jomblo susah. Kurang antusias kalau bicara yang begini. Baik. Jadi pendapat yang mana boleh diantara keduanya, karena sesungguhnya juga tidak bertentangan satu sama lain. Lihat kondisinya saja. Namun suami, nah sekarang, selama masa iddah itu boleh rujuk kembali untuk tiga bulan. Ternyata istrinya bermazhab tiga kali masa suci atau masa haid nih ceritanya. Aku sudah haid sekarang, aku sudah masuk bebas. Iddah aku udah punya pilihan lain gitu. Ya, enggak boleh juga. Tapi sebetulnya yang dimaksud di sini, sorry, ini bukanlah talak tiga. Ya. Bisa saja rentang waktunya ini, memang ada pendapat begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini sekilas dulu. Di ayat ini, sebelum saya baca tentang fikih talak nanti, mungkin bisa dua kali pertemuan ya tentang talak ini ya. Kita lanjut dulu lah. Jika mereka dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, masa iddah itu. Ya, kita lanjut dulu. In aradu islahan, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Islah itu apa? Perbaikan. Ya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi selama masa iddah itu, ya para wanita juga punya hak untuk mendapatkan nafkah, ya, dari suaminya. Jangan di masa iddah betul-betul dibiarin betul gitu. Tetaplah berlaku adil, walau kepada orang yang hendak kamu cerai sekalipun gitu. Walirrijali 'alaihinna daraja. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekarang kita lihat slide-nya dulu. Ayat 228. Dari tafsir Jalalain. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali kuru. Poin pertama. Poin kedua, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Poin kedua. Poin ketiga, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka atau para suami menghendaki islah. Poin keberapa nih? Keempat. Poin ketiga. Poin keempat, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Poin keberapa? Empat. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Lima. Dan poin terakhirnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat tafsir Jalalain dulu. Wal mutallaqat, dan perempuan-perempuan yang dicerai. Jadi kata-kata mutallaqat berarti di sini perempuan yang sudah pernah menikah. Gitu ya. Jadi enggak mungkin lah belum menikah saya tolak kamu sekarang juga. Itu apa yang namanya kalau itu? Saya putus gitu ya. Belum boleh menggunakan kita talak deh mulai sekarang gitu. Kapan kawinnya udah main tolak aja lagi. Jadi kalimat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashurin. Jadi yatarabbas juga di sini menanti, kalau ila itu 4 bulan, ya kalau ini menantinya berapa? 3 kali masa quru. Yatarabbasna, hendaklah menunggu atau menahan. Jadi perempuan-perempuan yang ditolak, hendaklah mereka menahan diri. Bianfusihinna, diri mereka untuk tidak menikah. Baik. Salasata quru, selama 3 kali quru, yang dihitung mulai penjatuhan cerai. Kapan jatuhnya cerai? Nah, persoalan kita ini di lapangan. Sebetulnya kalau secara agama, ini sudah jatuh cerai karena laki-laki sudah 3 kali talak. Sudah sampai kepada talak bain sebetulnya. Nah, ketika maju ke persidangan, ya, biasanya mediasi dulu beberapa kali. Nanti panjang waktunya, baru kemudian keluar ya surat talak itu. Nah, di sini kita coba lepaskan dulu itu, kita ambil prinsip-prinsip agamanya dulu. Ya, prinsip-prinsip agamanya dulu. Dan quru adalah jamak daripada qur'un. Ada dua pendapat mengenai maknanya, yaitu suci dan haid. Ini berkaitan dengan istri-istri yang telah digauli. Adapun istri yang belum pernah digauli tidak ada iddahnya. Nah, mesti dibaca satu-satu nih kayaknya. Ya. Udah paham belum masa iddah? Kalau perempuan belum pernah digauli berapa lama iddahnya? Saya kasih lihat ayatnya ya. Biar tegas dulu, tahu dalilnya. So, kalau enggak dibacain takut lupa. Ini masa-masa iddah. Enggak apa-apa agak lambat supaya gampang ingat. Nih. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamilan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, jadi belum pernah digauli ini perempuan, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi mut'ah di sini, kalau kata-kata mut'ah sebetulnya berilah mereka kenikmatan, tapi bisa saja hak mahar dia kasih atau masa dia menanti mendapatkan suami yang baru juga, ya seharusnya kamu tolongin dia. Tapi katakanlah tidak sampai ke situ, minimal maharnya ya harus diberikan, walaupun di sini nanti ada khilaf lagi. Ya, ada khilaf. Tapi setidaknya berikanlah dia bekal. Walaupun lagi-lagi nanti tergantung kasusnya. Ya. Yang jelas di sini ada tekanan. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamilan, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik, baiknya sebelumnya, maka berilah mereka mut'ah. Mut'ah ini bukan nikah, mut'ah maksudnya nih. Jadi untuk perempuan yang belum pernah disentuh, sudah menikah, akad, kemudian cerai, tidak ada masa iddahnya. Ini gara-gara apa biasanya kalau kayak gini ya? Ada ceritanya gak kira-kira kayak begini? Ada? Hah? Bagus. Lakinya homo katanya gitu. Kalau perempuan yang hamil, ya, misalnya sedang hamil nih perempuan, kemudian suaminya meninggal dunia, ya, masa iddahnya berapa lama? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Perempuan yang hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Kemudian kalau perempuan yang apa tidak haid, gimana itu? Kita buka ayatnya. Ya isna. Ya. Lihat. Wallai ya isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan, ada yang membacanya wallai dan ada yang membacanya wallai, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai ya. Demikian pula lafal yang sama sesudahnya ini dalam tafsir yang lain. Yang putus asa dari haid. Perempuan yang putus asa dari haid. Ini siapa nih kira-kira? Ya. Udah menopause. Kalau menopause berapa lama itu? Istri umur 70 tahun, suami umur 75 cerai gitu. Ada enggak? Percaya enggak percaya? Ini kakek sama nenek cerai gara-gara reunian SMU. Sorry, reunian teman kuliah. Ketemu dengan pacar lamanya. Cerai nih kakek nih. Gara-gara ketemu pacar lamanya waktu di kuliah dan dia sudah janda gitu. Ya Allah, ini mau ngapain bapak yang satu nih? Nggak ingat mati kali ya. Maka hati-hati nih reunian kalau nggak bawa pasangan. Tapi kadang-kadang panitianya juga sih kurang ajar. Nggak boleh bawa pasangan gitu ya. Itu jauhin tuh kalau dari reuni-reuni kayak gitu tuh. Kalau saya memang nggak apa-apa karena kan cowok semua kan gitu. Di pesantren. Masa muda kita memang agak gersang. Jadi kalau kita reunian, ya reunian pesantren Gontor cowok semua, reunian Madinah cowok semua, alhamdulillah selamat. Kalau reunian SMP SD udah banyak nggak kenal gitu kan, udah sama-sama tua, selamat lah kira-kira. Ya nggak mungkin lah homo lah ya, nah pesantren. Ini maaf agak bercanda, jadi lihat selanjutnya, yang putus asa dari haid. Lafal al-mahid di sini bermakna haid. Di antara perempuan-perempuan kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa idahnya untuk menopause, maka idah mereka adalah 3 bulan. Jadi kalau yang masih haid, hitungannya bukan bulan. Haidnya. Kalau yang enggak haid, hitungannya bulan, 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Yang pertama kan putus asa. Dan yang kedua, tidak haid. Ada enggak? Ada yang ya mungkin punya kondisinya sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak haid, maka masa idahnya 3 bulan. Karena mengingat mereka masih di bawah umur, ada juga kan yang menikah belum haid, maka idah mereka 3 bulan pula. Ini boleh jadi udah menikah tapi belum untuk digauli. Jadi mungkin sebagian di pedesaan masih ada. Dalam budaya Arab masa lalu juga ada. Maka idah mereka 3 bulan pula. Kedua kasus ini menyangkut wanita-wanita atau istri-istri yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya berikut ini, yaitu hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Ini kalau tidak hamil. Ya. Kalau yang dicerai pada saat pada saat hamil, ya dia ketika melahirkan anaknya. Tapi yang tidak hamil kemudian ditinggal mati suaminya, berapa bulan? Nah, itu idah perempuan. Kalau idah laki-laki ada enggak? Idah ini berlaku bagi perempuan. Oh, enggak adil. Bodoh amat. Pusing sama perasaan elu. Jelas ya? Tapi ini penting buat perempuan. Jadi, hendaklah para istri itu menangguhkan diri atau beridah selama 4 bulan 10 hari ini yang ditinggal mati suami. Dan perempuan-perempuan yang hamil atau masa idahnya, baik mereka itu karena ditalak atau karena ditinggal mati oleh suaminya, maka batas masa idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya, baik di dunia maupun di, ini janji Allah, dimudahkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan banyak urusannya di dunia dan di akhirat. Terus kalau nyumpain laki mati, idahnya berapa lama itu? Nunggu lakinya mati kali ya. Baik, kita kembali ke ayat semula. Tentang idah. Jadi, ini berkaitan dengan istri-istri yang telah digauli. Adapun istri yang belum pernah digauli tidak ada idahnya, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan perempuan-perempuan yang telah berhenti haid atau anak-anak di bawah umur, karena idah mereka selama 3 bulan. Adapun perempuan yang hamil itu idahnya adalah sampai melahirkan, sebagaimana tercantum dalam surat Talak ayat 4. Sedangkan perempuan-perempuan budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah 2 kali kuru. Budak, tapi zaman sekarang kita mungkin ya tidak menemukannya. Kita lanjut. Wala yahillu, dan tidak halal lahunna bagi mereka, perempuan yang ditolak ini, ayyaktumna, menyembunyikan. Kita lihat dengan hadis apa yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Ia berkata, kata kuru berarti masa suci. Diriwayatkan dari Qatadah, itu tadi riwayat Mujahid. Sekarang dari Qatadah mengenai firman Allah, tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Ia berkata, perempuan-perempuan merahasiakan kehamilannya agar bisa menikah dengan laki-laki lain. Lalu Allah melarang mereka berbuat demikian. Jadi enggak boleh. Ini di sini harus jujur jika mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ma khalaqallah, apa yang telah Allah ciptakan di dalam rahimnya, fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka, berupa anak atau darah haid. Enggak boleh disembunyikan. Nah, untuk mengetahui si perempuan ini sedang haid atau tidak, siapa yang bisa dipegang omongannya? Ya si perempuan itu sendiri. Jadi ketika nanti akan ada kasus misalnya ya, terkait tentang ada masalah rumah tangga atau apakah terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan materi, ketika ada penyelesaian masalah, yang dipegang omongannya adalah omongan si perempuan, jangan omongan si laki. Enggak, dia biasanya enggak tanggal sekian di akhirnya bohong tuh. Gitu. Si perempuan bilang, aku haid, weh, kan gitu. Kecuali memang ada indikator-indikator bahwa dia bermain-main, baru kita bisa memakai pihak ketiga untuk membuktikan dia sedang haid atau tidak. Tapi secara hukum, omongan siapa yang bisa dijadikan pegangan si perempuan sedang haid atau tidak adalah si perempuan itu sendiri. Kecuali ada indikator-indikator yang lain yang menunjukkan bahwa si perempuan ini bermain-main dengan hukum Allah, barulah kita menggunakan cara lain. Kira-kira cara lainnya gimana ya? Ya bawa ke dokter lah ya. Untuk diperiksa. Ingkunna, jika mereka yu'minna, beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wabu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ahakku, lebih berhak, biraddihinna, untuk merujuk mereka, sekalipun mereka tidak mau dirujuk. Lihat nih. Jadi dalam kasus suami masih mau kembali, tapi si perempuan tidak mau, jangan langsung melihat dengan kacamata HAM. Wah, ini kekerasan terhadap perempuan. Wah, ini melanggar hak asasi manusia. Ntar dulu. Kita kembali ke hukum Allah dulu. Ini penting. Ayat ini harus dipakai. Perempuan enggak boleh mendahulukan perasaannya nanti berhadapan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita belum detail, tapi sekilas dulu saya ingin tekankan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka, sekalipun mereka tidak mau dirujuk, adalah hak suami dulu. Dan ini tentu terkait erat dengan sistem sosial Islam ilahiyah ini. Berdasarkan syariat ini. Fi dalik, di saat demikian. Maksudnya di saat menunggu itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah, ia berkata, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya satu atau dua kali dalam keadaan hamil, talak satu, talak dua, dalam keadaan hamil, maka laki-laki tersebut lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya itu selama belum melahirkan. Jadi ini kaitannya erat dengan masalah nasab. Apalagi perempuan yang sedang hamil, mungkin tersakiti oleh suaminya, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Ikuti dulu syariatnya. In aradu, jika si suami menghendaki islahan, jika tujuannya ingin melakukan perbaikan. Kalau memang jelas-jelas dia akan mengancam si perempuan, ya jelas tidak boleh. Dan keluarga berhak untuk melindungi si perempuan. Tapi jika ada indikasi menunjukkan bahwa ada keinginan baik dari si laki-laki untuk berubah, ya berikan hak dia. Perbaikan sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Enggak ada syarat diperbolehkan rujuk di sini, tetapi ini di sini lebih kepada etikanya. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ketentuan ini berlaku pada cerai raj'i, talak raj', talak yang masih boleh rujuk. Dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami. Karena semasa iddah, orang lain tidak berhak untuk menikahi istrinya. Kondisinya saat itu si suami yang awal ini masih berhak atas istrinya selama masih dalam talak raj'i. Talak pertama atau talak kedua, si suami masih berhak terhadap si istri, dan aturan-aturan agama di sini masih berjalan. Walahunna, dan bagi para perempuan dari para suami-suaminya ada hak. Mithlul ladzi, yang seimbang dengan hak para suami. Kita lihat dengan hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku senang berdandan untuk istriku, sebagaimana aku senang sekiranya istriku berdandan untukku. Karena Allah berfirman, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ngerti gak maksudnya kira-kira? Menurut Ibnu Abbas, lihat, aku senang berdandan untuk istriku, sebagaimana aku senang sekiranya istriku berdandan untukku. Jadi, dalam kasus seperti ini, kita kembali, itu iklan tadi itu ya guys, biarnya gak bagus itu. Dan bagi para perempuan dari para suaminya, hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka. Secara ma'ruf menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang mencelakakan istri dan lain sebagainya. Walir rijali, akan tetapi bagi pihak suami, alaihinna, atas mereka darajah, kelebihan tentang hak. Misalnya, tentang keharusan ditaati disebabkan mas kawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. Wallah, dan Allah, azizun al-aziz, dalam kerajaannya, hakimun al-hakim, dalam mengatur segala miliknya. Sekilas dari tafsir Jalalain ini, bahwa perempuan, ya, katakanlah di masa talak raj'i misalnya, ya tetap untuk diperlakukan secara seimbang. Dan si perempuan juga tetap harus melaksanakan kewajibannya. Jangan mentang-mentang sudah talak dua dan masih marahan, boro-boro nyiapin TR putih aja kagak. Tetap, tetaplah berlaku adil. Karena statusnya masih suami istri. Dan si suami juga mendatangi istrinya, udah gak bawa bekal, minta makan enak lagi gitu kan. Harusnya ada yang dia berikan untuk istrinya. Dan ini masih kewajiban si suami menafkahi istrinya, walaupun dalam masa konflik, dan membiayai anaknya, sekalipun anaknya lebih suka tinggal sama istrinya. Udah, kalau kamu gak mau sama papa, ya papa gak mau bayarin kamu. Ya enggak boleh itu. Aku gak mau tinggal sama papa, papa jahat sama mama. Bapaknya baper juga dengan omongan anaknya ini. Ya udah kalau gitu minta uang sama mama. Wah, ini laki-laki kurang tadabur. Jadi, dan bagi perempuan dari para suaminya ada hak yang seimbang dengan hak para suami. Kalau Ibnu Abbas menggambarkannya tadi, ya berhadapan dengan istri tetap tunjukkan hal-hal yang baik, apa yang menjadi hak istri, dan anak-anak tetap juga diberikan. Begitu juga si istri, lagi tinggal di rumah papahnya misalnya, ya tetap dong yang namanya masih status suami, ya hargai dia. Nah, tetapi di ayat ini, akan tetapi bagi pihak suami, atas mereka itu ada kelebihan haknya. Apa itu? Misalnya keharusan dia taati. Tetap. Enggak boleh mentang-mentang dari tolak raja, tolak satu, tolak dua, bebas suka-sukanya. Enggak. Secara hukum, suami masih harus bertanggung jawab pada istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan secara hukum istri masih di bawah kendali suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh semau-maunya. Dan ingat, di sini Allah menyebutkan namanya Azizun, bukan Ghafurun Rahim, tetapi Azizun Hakim. Kedua belah pihak akan berhadapan dengan Allah yang Aziz sekaligus Hakim. Istri yang melanggar aturan, suami yang melanggar aturan, di masa talak raj'i, talak satu dan talak dua, jika tidak menunaikan haknya, akan berhadapan dengan Allah yang Aziz, Allah yang Hakim. Orang zalim akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dizalimi akan berhadapan juga dengan, akan mendapatkan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya nih, kamu sebagai istri berhadapan dengan suami yang sangat buruk perilakunya, ya masih tolak raj'i misalnya, tolak satu dan tolak dua, kamu tetap berperilaku baik, walaupun kamu belum bisa menerima dia kembali, tapi kamu tetap berlaku baik, lalu dia zalim terhadap kamu, nanti Allah yang balas. Ya. Makanya kalau ada tukang parkir bilang balas, balas, balas, jangan bilang, biarkan Allah yang balas. Ini kelihatan udah pada ngantuk kalau serius pelajaran. Udah jam 10 waktunya pulang. Selesai ya. Mungkin nanti minggu depan kita akan coba baca bab talak di fikih. Apa sudah waktunya belajar bab talak ya? Gimana? Belajar bab talak atau lanjut tadaburnya? Hah? Masuk ke bab talak, fikih talak atau lanjut tadabur? Hah? Yang sedikit-sedikit udah dikasih lah ini ya, secara keseluruhan. Tapi kalau memang nanti mau pelajari lebih jauh, ya baca. Kan gampang tuh ya. Sambil di mobil atau di rumah sebelum tidur, bacalah bab-bab talak itu. Namun, yang paling penting pada malam hari ini, sebagai penutup begini. Tentang, ada banyak sih yang mau diumumkan, tapi udah semua ya. Yang dari kelompok pemuda, baik yang ada di sini maupun mendengarkan streaming, ya, dan ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan kita Saya akan mengundang mereka juga, mungkin akan ada program kita ke Istanbul dalam sebuah pertemuan internasional dengan para pemuda-pemuda Muslim internasional. Dan ini tentu ada unsur rekreasinya juga. Saya akan perkenalkan dengan pemuda-pemuda Muslim internasional yang concern dengan urusan-urusan masalah Palestina dan Baitul Maqdis. Ya, misalnya YLID boleh ikut. Ya, kita conference dulu 2 hari, setelah itu baru jalan-jalannya. Tapi bayar sendiri ya. Ini kita akan berangkat dan organisasi harus membiayainya, gitu ya. Begitu juga pemuda-pemuda di sini yang mungkin terlibat di organisasi apa, nanti daftar ke SOA, silakan bergabung, ya, supaya bisa bergaul dan berkenalan, kemudian juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemuda internasional yang concern dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, tentu secara beradab, konstitusional, dan kita akan terus memperjuangkan dengan nilai-nilai keislaman kita. Artinya jangan sampai disalahfahami juga di dalam negeri nanti. Tidak, insya Allah. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Justru kita akan terus menegakkan Undang-Undang Dasar kita, dan saya kira pembebasan Palestina merupakan bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ini saya prihatin, keliling daerah ini saya banyak dimintain, Ustaz Muk, saya bukan dimintain ya, saya melihatnya jadi prihatin gitu. Jadi, ya di beberapa tempat saya kasihan lah, jilbab mereka tuh kusam, kotor, untuk beribadah juga ya Allah, mukenanya buruk sekali. Saya prihatin sama mereka di daerah ini. Tapi di Jakarta juga saya prihatin, masih ada 3 mukena gak dipakai-pakai di lemari. Ya, udah ada tuh jilbab juga beli di mana nggak kepake-pake sampai sekarang, mungkin khilaf kali belinya kemarin itu. Maka saya mengajak di sini semua untuk bergabung dalam program berbagi perlengkapan ibadah. Ya, kalau menurut saya sih buat kalian nih kasihnya yang baru-baru. Ya, mudah-mudahan itu nanti dipakai sama orangnya untuk mahar gitu, bagus kan gitu. Supaya kamu kecipratan juga kan gitu. Mudah-mudahan dengan itu jodoh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berupa sejadah, sarung, apa tadi jilbab, mukena. Tapi jangan ambil punya mak lu, izin dulu. Ya. Pura-puranya marah, "Mama ini punya sejadah, punya ini banyak-banyak setiap umroh, beli lagi ke Tanah Abang, beli lagi." Setelah ini mama beli lagi, tapi yang sekarang ini mau aku bawa kan gitu. Mama beli lagi ya gitu. Jadi saya tunggu dan ini akan kita sebarkan. Ya, program ini sampai mudah-mudahan sampai ke Ramadan nanti. Dan syukur-syukur kita bisa juga berbagi perlengkapan ibadah yang baru. Mudah-mudahan kalau kamu ngasihnya yang baru dipakai lebaran sama orang-orang miskin itu. Ya. Dan mudah-mudahan jodohnya juga dimudahkan lagi gitu. Rezekinya dimudahkan, rumah tangganya dibahagiakan, ya. Saya tunggu, enggak usah datang sendiri ke sini, cukup gosen aja gitu. Ya. Gosen nanti kita akan bagi-bagikan. Banyak di daerah-daerah mana saya pergi, termasuk saya berikan juga untuk pesantren-pesantren. Yang hafidh, yang hafid. Ya, mudah-mudahan dengan memberikan ibadah itu dapat suami yang soleh, yang hafiz kan gitu. Kalau kurang amin ya di sini. Ya, jadi saya tunggu dikirim ke sini saja dan boleh broadcast ke teman-temannya. Jangan cuma sendiri. Ya, khususnya yang berkelebihan yang di lemarinya itu stok-stok mukena sama hijab. Tapi saya enggak terima yang layak pakai. Ya. Yang bangga kalau dipakai gitu-gitu. Yang baru lah gitu, jangan susah. Jangan bekas keringat lu masih ada di situ. Oh. Dijemur, dikawat, kawatnya berkarat, masih ada juga nempel di situ. Kita juga susah ngasihnya. UBN kok ngasihnya kayak begini, UBN yang kena gitu. Tolong jaga juga nama baik gue lah gitu. Sekarang saya kan gak sempat meriksa. Enggak, saya gaungkan kemudian bagi-bagikan ternyata UBN begini. Diviralin lagi sama dia nanti. Saya sih gampang jawabnya tuh hoax kan gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi saya tunggu semua, ya. Mukena saja enggak apa-apa, sejadah saja enggak apa-apa. Ya. Apalagi sarung saja enggak apa-apa. Tapi kalau komplit, ya saya doakan mudah-mudahan jodohnya dekat lah gitu. Gimana yang satu-satu? Ya. Semoga lah. Baik, mohon maaf untuk bercanda sedikit supaya segar aja. Mudah-mudahan ikut bergabung dalam program berbagi perlengkapan ibadah. Saya juga berterima kasih akhirnya program 11.000 selesai. Jadi gedung ini akan jadi milik kita semua insya Allah. Dan ada sedikit kelebihan untuk renovasi. Ya mungkin karpetnya udah agak keras gitu ya. Boleh gak kalau saya ganti pakai parkit kayu gitu? Hah? Agak keras gak pantatnya gitu? Atau pakai karpet? Kalau pakai karpet nih ininya apa, debunya, jamurnya apa semua. Kalau gitu kan enak ya. Apalagi anak muda biar kuat gitu kan alasnya. Ya mohon doanya, semoga dimampukan untuk bangun itu. Kemarin baru beli lahan ini sama gedung apa adanya, kita akan naikkan nanti. Syukur-syukur minimal ya ini dicor, lantai dua dicor, nah di atas buat lapangan sama restoran. Gitu. Saya bikin capek olahraga terus wajib minum di situ. Ya kasihan anak-anak ini kurang lapangan olahraga gitu ya. Ini kalau 1000 meter cukup gak buat lapangan futsal nih? Cukup? Lebih dari cukup, udah lah kalau gitu tanding di sini ya. Sesama di antara kalian jangan lawan saya. Ah? Ah, kalau berkuda, alhamdulillah. Saya tadi sebelum kesini udah meeting, saya sudah punya lahan sama teman di Gunung Gelis. Ya, ada kudanya, ada memanahnya sama tembak target. Ya, insya Allah saya akan bikin regu buat kalian. Ada yang nanti sistem outbound, ada yang juga yang sistemnya menginap. Ya, nanti akan kita buat. Dan alhamdulillah sudah ada, dan beberapa kuda sudah ada, tinggal kita tambah lagi dan investasi lagi. Ya. Nah, itu enggak enak kalau main di sini, kasihan kudanya, stres. Kuda itu harus ditaruh di tempat, di kebun yang luas gitu, yang udaranya sejuk, itu kuda. Tunggu tanggal mainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.